الله الرحمن الرحيم. نستأثر الجلسة مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا بنياتهم وعملنا بعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه: وقد كان من السلف الصالح من لو قيل له إنك ميت غدا لم يجد موضعا لزيادة من العمل الصالح لما هو عليه من غاية الإقبال على الآخرة والاشتغال بالأعمال الصالحة. وقال بعضهم لبعض من من استوصاه: انظر فكل شيء تحب أن يأتيك الموت وأنت تعمله فالزمه الآن، وكل شيء تكره أن يلقاك الموت وأنت تعمله فاتركه الآن. وفي الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. وقال عليه السلام: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب سار في يوم صائف فرفعت له شجرة فقال تحتها ساعة ثم راح وتركها الحديث. وفي الإكثار من ذكر الموت واستشعار قرب نزوله فوائد جليلة ومنافع كثيرة، منها الزهد في الدنيا والقناعة باليسير منها وملازمة الأعمال الصالحة التي هي زاد الآخرة ومجانبة السيئات والمخالفات والمبادرة بالتوبة إلى الله تعالى منها إن كان قد غرفها. وفي نسيان ذكر الموت وإطالة الأمل إدداد هذه الفوائد وهذه المنافع من شدة الرغبة في الدنيا وشدة الحرص على جمع حطامها والتمتع بشهواتها والاغترار بزخارفها وتسفيف التوبة من الذنوب والتكاسل على الأعمال الصالحة. وقد قال السلف الصالح رحمهم الله: من طال أمله ساء عمله. وقال عليه الصلاة والسلام: ينجو أول هذه الأمة بالزهد، ينجو أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالحرص وطول الأمل. وقال علي كرم الله وجهه: أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيكسد عن الحق فيسد عن الحق، وأما طول الأمل فينسى الآخرة انتهى. ولا خير بحال فيما ينسى الآخرة من الأموال من الآمال، وهو الآمل الذي استعاذ منه عليه الصلاة والسلام، فقال: أعوذ بك من كل أمل يلهيني. ومن دعائه صلوات الله عليه: وأعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة، ومن حياة تمنع خير الممات، ومن أمل يمنع خير الأمل. فإذا غلب على قلب الإنسان استشعار طول البقاء في الدنيا غلب عليه الاهتمام لها والسعي لجمعها حتى يغفل عن الآخرة وعن التزود لمعاده، فيباغته الموت وهو على ذلك، فيلقى الله مفلسا من الأعمال الصالحة فيندم ويتحسر حيث لا ينفع التحسر، فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي ورب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، إلى آخر ما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحمد لله، segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sabilul Iddikar yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengingatkan pada pembahasan dari akhir umur yang kedua. Waqad kana minas salaf as-salih man law qila lahu innaka mayyitun gadan lam yajid mawdi'an liziyadati minal amali salih. Beliau menceritakan bahwa sesungguhnya orang-orang terdahulu dari para salafuna as-salihun, mereka itu kalau dikatakan kepada orang-orang tersebut, sesungguhnya kamu itu akan mati besok, maka orang tersebut sudah tidak memiliki waktu tambahan untuk bisa menambah daripada amal solehnya. Sudah waktunya penuh dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dikasih bahwa sesungguhnya kamu ini punya penyakit, besok mati, maka orang ini tidak lagi bisa menambah daripada amal taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sudah penuhnya waktunya buat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita beda, na'udzubillah min dzalik, kalau dikatakan beberapa hari meninggal, tentunya kita langsung i'tikaf di masjid, tinggalkan pasar, tinggalkan dunia dan lain sebagainya, masih bisa menambah daripada berbagai macam amal ketaatan karena banyaknya waktu luang yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Seperti kisah yang disebutkan tentang Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau ini ketika mau masuk Ramadan mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan kerabatnya dan mengumpulkan tetangganya, lalu menanyakan kepada mereka, ada yang mau jual waktu? Saya ini malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika masuk bulan Ramadan tidak bisa lagi menambah amal taat di bulan Ramadan, beda dengan amal di selain bulan Ramadan, karena sudah penuhnya waktu beliau dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga Ramadan atau bukan Ramadan, sama ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang jual waktu, saya mau beli, mau tambah 2 jam, mau tambah 3 jam dalam satu harinya kalau bisa. Ini menunjukkan bahwa waktu beliau sudah penuh dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lima huwa alaihi min ghayatil iqbal alal akhirah wal ishtighal bil a'malus salihah. Tidak lain bisa terjadi semacam itu karena orang-orang tersebut, para salafuna, sudah benar-benar sungguh-sungguh menghadap akhirat. Sudah tidak ada lagi tempat untuk kesibukan dunia. Kalaupun ada kesibukan dunianya, tidak lain untuk menunjang akhiratnya. Hanya itu saja. Sebagaimana diceritakan orang-orang terdahulu itu, kalaupun buka tokonya, kalaupun buka dagangannya, dia itu hanya sampai pada keuntungan yang mungkin untuk didapat hari ini. Begitu sudah dapat keuntungan untuk hari ini, tutup masjid, i'tikaf, tilawatul Quran, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita 24 jam kalau bisa, ya sayang gak bisa 24 jam, cuma bisanya sampai sore, maghrib lanjut lagi sampai isya jam 8, jam 9 masih buka. Nah mereka ini hanya sekedar untuk kebutuhan dunia menunjang akhirat, setelah itu selesai. Bukan berarti tidak boleh kita ini dagang dan lain sebagainya, hanya bagaimana kita gunakan seluruh waktu kita bisa untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'duhum li ba'din man istawsah. Ada seseorang minta wasiat kepada seorang ulama, maka diberi dengan satu wasiat. Undur, perhatikan. Faqullu syai'in tuhibbu ayya'tiyakal maut wa anta ta'maluhu falhazamhu al'an. Perhatikan dalam kehidupan kamu ini, apa segala sesuatu yang kamu ini pingin mati itu pada saat seperti itu dan kamu sedang melakukannya, maka kerjakan terus menerus. Kalau kita ini lagi sholat, lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu punya harapan ya Allah, kalau ya meninggal buat ya kayak gini pasan. Pasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi ngepas zikir kepada Allah, lagi sholat, lagi ngaji, buat ya kayak gini pas matinya. Kalau kamu pengin semacam itu, sekarang lanjutkan terus-menerus, jangan tinggalkan. Setiap suatu amalan yang kamu ini pengin mati itu dalam keadaan seperti itu, maka lanjutkan dan teruskan amalan tersebut. Kemudian wa kullu syai'in taqrahu an yalqaqal maut wa anta ta'maluhu fatrukhul an. Kalau ada suatu keadaan kemudian pas waktu itu kita ya Allah jangan sampai mati kayak gini ya. Jangan sampai meninggal dalam keadaan seperti ini. Na'udzubillah, masih lalai, masih dalam keadaan maksiat. Ya Allah jangan sampai masih ingin tambah waktu buat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan perbuatan tersebut kalau kamu sekarang masih mengerjakannya. Tinggalkan ya, supaya jangan sampai meninggal dalam keadaan semacam itu. Kembalikan semuanya, renungkan apa yang pengin kamu itu mati dalam keadaan seperti itu, sekarang kamu lakukan sudah. Dan apabila dalam suatu keadaan kita ini merasa ya Allah jangan sampai pas ini meninggal ya, kalau semacam itu tinggalkan sekarang ya. Sudah mulai ditinggalkan, jauhi daripada perbuatan-perbuatan tersebut sehingga selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari waktu di mana kita ingin mati dalam keadaan semacam itu, tidak lain sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seseorang itu akan meninggal dalam keadaan biasanya dia hidup itu seperti apa. Tinggal kita membiasakan yang baik-baik dalam kehidupan kita, insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa fil hadis, dalam suatu hadis disebutkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Rasulullah mengajarkan, jadilah kamu itu di dunia ini seperti orang asing, aw 'abiru sabilin, atau hanya sekedar lewat saja. Kamu merasa di dunia ini harusnya semacam itu. Namanya tempat yang paling akan kita tinggali ya, lama dan tidak akan kembali ke alam yang lainnya lagi, itu adalah alam akhirat. Itu adalah jalan kita, tujuannya ke sana. Cuma harus lewat dunia. Nah, di dunia ini jangan merasa akan kekal. Kalau dia akan merasa kekal di dalamnya, tentunya akan sibuk dengan dunianya, cinta terhadap dunianya. Tetapi kalau hanya sekedar dianggap ini lewat saja, maka apa yang perlu dibawa, dibawa untuk supaya bisa sampai di tempat tujuannya, yaitu akhiratnya. Rasakan bahwa hidup di dunia ini seperti orang asing. Kalau kita pergi ke suatu kota, tempat yang asing buat kita, gak ada sanak kerabat, gak ada keluarga, gak ada teman untuk kita kunjungi, bagaimana perasaannya? Ya kita cuma singgah paling di masjid, tidur sekedarnya, ayo cepat urusan selesai pulang ya. Kan begitu. Gak mau kita lama-lama, suruh lama-lama di sana, gak betah. Walaupun tempatnya pun enak, tapi tetap saja kita gak betah, karena bukan tempat kita sendiri. Tetapi sesungguhnya yang menjadi tempat bagi kita hidup lama, kekal ya, itu adalah akhirat. Maka jadikan dunia ini hanya sekedar tempat lewat saja. Wa'ud nafsaka fi ahlil kubur. Anggaplah dirimu itu sebagai orang ahlul kubur. Sudah, sekarang sudah saatnya ahlul kubur. Bukan tunggu saatnya mati. Anggap diri kamu ini sekarang ahlul kubur. Bagaimana kalau sudah mati? Ya, sekarang ini. Waktu yang sangat dekat. Siapa yang bisa menjanjikan besok nyawa kita masih ada? Ruh kita tidak berpisah, enggak ada yang menjanjikan sama sekali ya. Atau bisa jamin, atau bisa membeli waktu kemudian sampai pada batasan waktu yang kita inginkan, sama sekali tidak. Seseorang tidak tahu kapan dia akan wafat, maka anggap mulai dari sekarang bahwa diri kita ini sebagai ahlul kubur, berarti sudah dekat ajalnya dan harus banyak persiapannya. Wa qala alaihi salam, mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya kamathali raqibin sara fi yaumin saifin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apalah artinya aku dengan dunia ini? Rasulullah sudah semacam ini keadaannya, mali walid dunya, sudah enggak butuh lagi dengan yang namanya dunia, ditinggalkan dunia itu. Sesungguhnya perumpamaanku dengan dunia ini seperti seorang penunggang kuda yang kemudian berjalan di satu padang yang sangat luas, panas, ya. Farufi'at lahu syajaratun faqala tahtaha sa'atan thumma raha wa tarakaha. Kemudian singgah di satu pohon untuk bernaung, lalu kemudian pergi lagi. Hanya cuma sebentar saja berada di tempat pohon ini, di bawah pohon sebentar, lalu kemudian ditinggalkan pula pohon itu dan kemudian meninggalkan karena lagi berjalan, lagi sibuk dengan kesibukan yang seharusnya dia lakukan, yaitu perjalanannya dia ini. Sedangkan dia itu cuma berada di bawah pohon ini hanyalah sesaat saja, sebentar, tidak pun lama berada di tempat tersebut. Maka dunia ini ya seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat di yaumil akhir yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, tanya kepada orang-orang itu, sudah berapa lama dia hidup di dunia? Tanyakan berapa? Mereka mengatakan satu saat saja hidup di dunia, sebentar. Ada yang mengatakan satu sore saja waktu, enggak lama. Padahal hidupnya 1000 tahun. Dikasih waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka hanya mengatakan satu hari, satu sore, satu saat. Sangat sebentar dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Satu harinya di yaumil akhir itu seperti 1000 tahun kita hidup di dunia. Sehingga kalaupun yang mengatakan satu hari, ya berarti dia hidupnya di dunia 1000 tahun. Kalau satu sore, ya berarti hanya 80 tahun, ya, kurang daripada itu, hanya sesaat saja hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan kita di akhirat. Wa fil ikthar min dzikril maut wa istisyar qurbi nuzulihi fawaid jalilah. Dan sesungguhnya apabila seseorang itu banyak-banyak mengingat kematian dan merasakan bahwa kematian itu sudah sangat dekat, itu banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Kalau orang itu kemudian banyak ingat mati. Banyak ingat mati itu bukan nyebut mati, mati, mati, mati, ya bukan semacam itu. Tapi bagaimana keadaannya seseorang ketika meninggal dan lain sebagainya, banyak mengingatnya dan kemudian merasakan bahwa ya, mau dekat ini ya, harus persiapan. Bagaimana saya ini kalau nanti habis ini meninggal, besok tidak bangun lagi, ya bagaimana? Ini semuanya bisa terjadi pada siapapun. Dan kita bisa mendapatkan cerita itu dari berbagai macam orang yang ada ketika kita masih hidup, sudah bisa ngambil pelajaran dari orang lain. Ada fulan semacam ini keadaannya, ada fulan yang sehat walafiat ternyata meninggal, dan kita pun selalu mencari-cari alasan, cari-cari alasan. Oh, orang ketabrak ya jelas mati. Ya, kita mesti ngomongnya seperti itu. Ya. Padahal ya kemarin sehat walafiat, jalan keluar dari rumahnya sehat walafiat. Gak nganggap dia bakalnya 5 menit lagi akan mati. Ya. Oh, kena ya, kereta api ya jelas. Ya, pasti kita akan berusaha untuk dalih bahwa memang kayak gitu keadaannya, sudah wajar kalau mati. Ya. Kemudian ada orang meninggal dalam keadaan mendadak, loh dia punya sakit kok, gak pernah ke dokter dan lain sebagainya. Pasti kita akan mengatakan semacam itu seakan-akan bahwa ada sebab-sebabnya sebelum kematian. Padahal itu semuanya terjadi secara mendadak saja, dan kita hanya mencari dalih-dalih supaya kita melupakan diri kita daripada kematian. Padahal itu sudah bisa menjadi pelajaran bagi kita, nah, untuk supaya kita mempersiapkan diri. Nah, seseorang harus banyak-banyak ingat mati. Kemudian pula banyak pula merasakan bahwa kematian itu sudah sungguh sangat dekat bagi diri kita. Dan itu pun ada faedah-faedahnya. Dikatakan minha az-zuhud fid dunya. Di antaranya adalah menyebabkan diri kita ini jadi orang yang zuhud terhadap dunia. Kita sudah tidak lagi ya kemayuklah istilahnya untuk kemudian usaha untuk dunia ini. Pasti kita mengatakan ini sudah cukup. Apa yang persiapan buat besok kok? Persiapan buat besok. Bagaimana kemudian kita berusaha untuk mencari sampai satu tahun yang akan datang? Gak akan kita lakukan semacam itu. Tapi mereka orang-orang yang saleh akhirnya hanya mempersiapkan diri mereka untuk sesaat bekal, karena mereka merasakan kematian itu akan dekat waktunya bagi mereka. Wal qanaah bil yasir minha. Dan kemudian seseorang itu akan merasa qanaah dengan sedikitnya bagian dunia yang diterima. Dia terima sedikit daripada dunia, ini dia membuat qanaah. Kalau orang kemudian tidak mengingat kematian, pasti akan merasakan, ya Allah, kenapa kok rezeki saya ini kok selalu sempit terus, selalu kurang, kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Kalau orang itu kemudian banyak mengingat kematian, kemudian merasakan bagaimana dekatnya kematian itu bagi dirinya, maka gak akan mengatakan kata-kata semacam ini. Apa yang diterima daripada dunia walaupun sedikit sudah cukup, qanaah. Gak akan mempersiapkan diri terlalu banyak untuk kehidupan dunianya. Wa mulazamatil a'mal as-salihah allati hiya zadul akhirah. Dan orang yang banyak ingat mati akan terus menerus amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal akhiratnya. Akan mudah ketimbang orang yang lupa daripada kematian. Kalau orang yang banyak ingat mati, ayo sekarang mengaji. Bagaimana bekal saya buat mengaji Al-Qur'an? Bagaimana orang-orang dahulu di antaranya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah, disebutkan dalam kisahnya sudah membuat apa kubur di rumahnya. Ya, sudah buat kubur di rumahnya. Kemudian dilubangi tempatnya, digali dan mengaji Al-Qur'an di tempat tersebut. Ya, ini ingat mati nih. Ya. Bagaimana? Ya, ingat kepada kematian, ya akhirnya melihat situasi semacam ini dipraktekan sendiri, dilihat saya ini akan mati dan berada di tempat semacam ini tempat yang kekal bagi saya, ya lebih baik saya buka Al-Quran, mengaji Al-Quran di tempat tersebut. Khusyuknya bagaimana, ibadahnya bagaimana, terus menerus dalam ketaatan sampai semacam itu, berkali-kali khatam Al-Quran di tempat tersebut karena mempersiapkan diri untuk kematian. Ini kan orang-orang yang sudah siap ingat mati terus menerus, padahal sehat walafiat. Semacam ini ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mempersiapkan diri menjelang kematian. Wa mujanabatus sayyiat wal mukhalafat. Dan orang yang banyak ingat mati insyaallah akan jauh daripada perbuatan maksiat. Dia tidak akan maksiat karena ingat mati. Ini mau dekat kematian, bagaimana saya bisa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut su'ul khatimah dan lain sebagainya, akhirnya ditinggalkan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Wal mubadaratu bitaubati ila Allah taala minha in kana qad qarafaha. Dan kemudian segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika pernah melakukan suatu kesalahan, maka itulah yang terjadi kalau orang banyak ingat kepada kematian dan merasakan bahwa dirinya dekat dengan kematian. Wa fi nisyani dzikril maut wa itaratil amal adadu hadhil fawaid. Dan beliau katakan sesungguhnya lupa, kemudian orang itu tidak banyak mengingat kematian, kemudian punya angan-angan yang panjang, maka yang didapat itu lawan daripada yang tadi. Kalau sampai orang itu akhirnya lupa dengan kematian, dan kemudian akhirnya juga punya angan-angan yang panjang, maka yang didapat oleh orang tersebut kebalikan daripada yang sebelumnya, yaitu min syiddatir raghbah fid dunya, sangat cinta terhadap dunia. Dia mau kumpulkan apa saja, habis kerja ini, dia kerja ini, kemudian dunianya jangan sampai lepas, ya. Cintanya terhadap dunia begitu sehingga tidak mau ninggalkan dunia. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Sudah rasa cintanya itu begitu berat, begitu sayang terhadap dunia, sampai tidak mau ninggalkan dunia. Kalau sudah tidak mau meninggalkan dunia, padahal sudah datang waktunya yang tepat untuk kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul perasaan di dalam dirinya enggan untuk ketemu Allah. Akhirnya berat dengan dunianya, ya Allah kalau bisa saya masih di sini, ya. Karena cintanya kepada dunia. Dan enggak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya seperti yang disebutkan di dalam hadis, sungguh paling buruk adalah seorang hamba yang kembali kepada Allah tapi enggan untuk ketemu dengan Allah. Sedangkan dianya enggak mau kembali kepada Allah, Allah pun enggan untuk bertemu dengannya. Allah pun enggak mau, ya, kepada orang yang semacam ini. Tetapi kebalikannya dengan orang yang taat. Ya. Kepada orang-orang yang taat sudah enggak mau sama dunia. Timbul di dalam dirinya ini enggak mau sama dunia sama sekali. Sehingga ketika dipanggil oleh Allah, dengan senangnya dia kembali kepada Allah. Kalau senang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti senang berjumpa dengan Allah. Allah pun senang berjumpa dengan orang-orang yang semacam ini. Hingga ada orang-orang yang pada satu saat dia itu meninggal, gak mau dicabut oleh nyawanya oleh para malaikat, tapi yang memanggilnya itu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Sudah enggak bisa lagi, yang manggil itu malaikat sudah enggak bisa. Ya. Tetapi yang minta itu Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sudah, kalau sudah semacam ini, yang mau Allah Subhanahu wa taala, yang manggil sendiri Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikatnya lagi. Ada yang ngurusnya itu untuk kemudian kembali kepada Allah, Allah sendiri yang langsung yang ngurusnya, bukan lagi malaikat, karena sudah enggak mau lagi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, mintanya kembali langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orangnya itu pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyiddatul harusi ala jam'i hutamiha, sehingga orang tersebut karena lupa kepada kematian begitu sayang, begitu tamak untuk mengumpulkan harta dunia. Apa yang bisa dia dapatkan pasti dia akan usahakan berbagai cara, sehingga hidupnya di dunia ini fokusnya hanya masalah bagaimana mengumpulkan harta. 24 jam, tidurnya saja masih mikir besok ini mau apa lagi, ya, daripada urusan dunia. Sudah enggak lagi baca doa, ya, sudah enggak lagi duduk kemudian apa berbaring menghadap kiblat ingat mati, enggak ada itu sama sekali. Tidurnya itu karena kelelahan, sudah kesel, bangun pikir dunia lagi. Enggak ada yang mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Enggak ada yang lipat tempat tidurnya. Ya, sudah 40 tahun enggak dilipat lagi tempat tidurnya. Ini orang-orang dahulu, mereka itu hidup 60-70 tahun tapi ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktunya semuanya ingat Allah Subhanahu wa taala enggak lupa kepada kematian. Wa tamattu'i bi syahawatiha, dan berusaha menikmati syahwat dunia ini dari berbagai macam kesenangan, harta dunia, jabatan dan lain sebagainya. Wal iqtirar bi zakharifiha, dan tertipu dengan keindahan dunia. Tertipu dengan keindahan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanannya Isra dan Mi'raj ketemu dengan orang yang ya tua, wanita tua, nenek-nenek sudah dalam keadaan yang sangat tua sekali. Maka Rasulullah dipanggil oleh wanita tua tersebut, tapi Rasulullah tidak menoleh. Lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah tanya, "Wahai Jibril, siapakah dia?" "Itu dunia," kata Rasul, kata malaikat Jibril. "Itu gambaran dunia, hakikat dunia sudah keadaannya seperti ini, sudah tua." Ya, siapa yang mau sama keadaan seperti itu? Ya. Sudah wanita tua, ajuz, enggak bisa apa-apa, tapi banyak yang rebutan. Ya. Banyak yang rebutkan daripada yang semacam ini. Hakikatnya sudah ditampakkan di pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hakikatnya. Ya, apa yang nyata daripada dunia ini sudah ditampakkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitanya saja kan masih melihat wah mobil indah ya, kemudian lihat rumah mentereng sudah bingung bagaimana saya bisa seperti orang ini, kerjanya apa ya, ya haram, tidak apa-apa wis ya, untuk supaya dapat daripada apa yang didapat oleh orang tersebut, karena terlalu cinta sama dunianya sehingga tidak menganggap yakin dengan apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka orang-orang saleh menganggap dunia ini seperti bangkai ya. Seperti bangkai kemudian ditaruh di tempat sampah, anjing-anjing pada rebutan bangkai tersebut. Kita mau rebutan enggak? Kita mau rebutan enggak keadaannya kalau sudah kayak semacam ini? Orang-orang saleh nganggap dunia kayak gitu. Kalau kita mau rebutan ya sama seperti anjing tadi ya. Sama seperti anjing. Dan kita rebutan ya menang atau kalah terserah, tinggal kita lihat saja keadaannya. Kemudian kalau kita mau berlalu begitu saja, lewat, gak ikut rebutan sama anjing-anjing ini, ya kita mulia. Kita memang menganggap diri kita sebagai manusia, tidak seperti hewan-hewan, anjing-anjing ini semuanya. Maka kemudian kita akan lewat dalam keadaan mulia kita ini. Ya. Maka berapa banyak kalau kita lihat orang-orang yang menjauh daripada dunia tidak tambah kecuali tambah kemuliaan. Orang yang menjauh daripada dunia ini malah dunia ngejar dia. Dunianya ngejar. Dianya tambah lari terus. Tahu ini dunianya tambah ngejar. Dunianya datang dari berbagai macam, dianya lari tambah jauh menuju Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dunia selalu mengejar orang-orang yang semacam ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dunia, "Wahai dunia, jadilah kamu ini budak bagi orang-orang yang menghamba kepadaku." Allah katakan kepada dunia, "Wahai dunia, jadilah kamu itu budaknya." Berarti kalau budak ini kan nurut sama perintah tuannya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wahai dunia, jadikan orang-orang itu budak kamu kalau dia itu ya berusaha mencari kepada kamu ya. Kalau orang cari dunia, malah kitanya yang dijadikan budaknya dunia. Artinya hanya mengikuti hawa nafsunya saja, tidak akan tambah kecuali tambah kehinaan. Kemudian wa taswifi taubati minadzunub wa takasuli anil a'malis shalihah. Orang yang lupa terhadap kematian maka tidak lain hanya menambah bahwa dirinya itu memperlambat taubat. Jadi akhirnya dia akan mengatakan, nanti saya akan taubat. Taubatnya kapan? Besok ya, sekarang, tahun depan. 40 tahun nanti insya Allah kalau sehat walafiat baru mau taubat. 50 tahun, 60 tahun baru saya mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena masih cinta sama dunia, membuat dirinya itu akhirnya mau melepaskan maksiat sulit. Ya, mau melepaskan maksiat masih sulit bagi dirinya, dan malas dalam amal ibadah, malas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih cinta terhadap dunia. Waqad qala salafus salih rahimahullah, man tala amaluh sa'a amaluh. Salafus salih antaranya mengucapkan, barang siapa yang panjang angan-angannya, maka amalnya akan buruk. Dia kalau panjang angan-angannya, nanti insyaallah masih sehat wal afiat, bisa kemudian nanti kemudian taat kepada Allah. Dia kan masih mengatakan nanti, sekarang banyak amal-amal buruk yang kemudian dilakukan. Kalau sudah banyak amal-amal buruk yang dikerjakan, sehingga membuat hati ini gelap, membuat hati gelap, mau balik menuju awal taat kepada Allah seperti yang didambakan waktu dia ngomong, nanti saya baru mau tobat, mau amal soleh, mau ngaji Al-Quran, mau tahajud dan lain sebagainya, itu sudah gak bisa lagi, sudah gak bisa balik. Perasaan bahwa nanti saya mau taubat, mau ibadah, itu sudah hilang dari dirinya. Karena sudah gelapnya hati, sudah gak tahu lagi jalan balik menuju Allah Subhanahu wa taala, sudah gak bisa. Sudah tambah keruh. Artinya sudah mendapatkan jalan buntu, mau balik gak bisa. Bagi orang-orang yang terus dalam keadaan maksiat dan mengatakan nanti saya akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti saya mau ngaji Quran, nanti saya mau tahajud, kalau sudah waktu tertentu, tetapi sesungguhnya perasaan itu akan hilang dengan banyaknya maksiat yang kita kerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, yanju awwalu hadhihi al-ummah bizuhdi wal yaqin wa yahliku akhiruha bil harsi wa tulil amal. Dan sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelompok umat pertama ini akan selamat dengan zuhud dan yakin. Siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara kelompok-kelompok yang pertama daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini semuanya selamat. Kenapa kata Rasulullah? Bizuhdi wal yakin. Dengan zuhud sama yakinnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya, mentalnya begitu kuat sehingga mampu menghadapi musuh yang banyak jumlahnya. Nah, mereka itu pun juga zuhud. Dunia datang ya dikasih ya. Seperti yang terjadi pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu terima tiap tahunnya dari Baitul Mal. Ya. Kata pemimpin, coba kasihkan sama fulan. Ini uang banyak jumlahnya. 1000 dirham, 1000 dinar dikasihkan sama fulan. Tunggu berapa saat kamu lihat di sana. Ya, keadaannya bagaimana orang tersebut ketika nerima daripada uang ini. Ketika terima uang, enggak sampai 1 jam habis semuanya. Enggak sampai 1 jam. Panggil budaknya, nyanyi buat fulan kasihkan. Balik lagi budaknya, nyanyi kasihkan fulan, kasihkan. Bagi-bagi 1 jam habis uang itu. Dunia datang, dia zuhud terhadap dunia, zuhud sama yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan akhir umat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan binasa dengan apa? Dengan rasa tamak terhadap dunia dan angan-angan yang panjang. Panjangnya angan-angan sehingga membuat orang kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal, fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqqi wa amma tulul amal fayansal akhirah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan panjangnya angan-angan. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, dikatakan oleh beliau, fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Orang kalau sudah ikuti hawa nafsunya, maka enggak tahu kebenaran, tertutup sehingga enggak tahu mana yang benar. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsunya. apa saja dituruti, ya. Dari kehidupan dunia, kesenangan dunia, dia nikmati maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ikuti terus keinginan hawa nafsunya, sehingga dengan orang-orang yang semacam ini tertutup, ya. Sudah enggak bisa tahu mana yang benar, mana yang hak, ya. Sehingga tidak tahu bagaimana mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tulul amal, kalau orang itu panjang angan-angannya, maka akhirnya lupa akhirat. Ya. Kalau orang itu banyak angan-angannya terhadap dunia ini, punya panjang angan-angan, akhirnya lupa sama akhirat. Dia sibuknya dengan dunia, sehingga kalau sudah sibuk dengan dunia, lupa pada akhiratnya. Wala khaira bihalin fima yansal akhirah minal amal. Sungguh tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang-orang yang melupakan akhirat. Kalau sudah lupa sama akhiratnya, ini sudah orang semacam ini enggak ada kebaikannya. Wa huwa al-amal alladhi ista'adha minhu alaihi salatu wassalam. Dan panjang angan-angan inilah yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya, qala a'udzu bika min kulli amalin yulhini. Ya Allah, ya Allah, di dalam ungkapannya aku ini berlindung kepadamu dari setiap angan-angan yang membuat aku ini lalai. Ada angan-angan yang tidak lalai, ya. Mau taat dan lain sebagainya sudah ada, ya, rencana dan dia sudah mengerjakannya, ya, silahkan, ini suatu harapan yang baik. Tapi ada angan-angan panjang yang kemudian melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min du'aihi alaihi salatu wassalam, termasuk daripada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min dunya tamna'u khairal akhirah. Ya Allah, aku ini minta perlindungan kepada kamu dari dunia yang mencegah kebaikan akhirat. Jangan sampai saya ini dapat sesuatu dari dunia ini yang kemudian mencegah kebaikan akhirat saya. Ada dunia yang tidak melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya para ulama menafsirkan apa makna dunia? Dunia itu segala sesuatu yang melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai melupakan kepada Allah, ini namanya dunia. Ya. Jangan sampai melupakan kepada akhirat, melupakan kepada dunia, melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia menerima harta, ya, kemudian jabatan dan lain sebagainya, tapi dibuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan termasuk daripada dunia yang disebutkan di dalam hadis ini. Rasulullah berlindung dari dunia yang mencegah kebaikan akhirat. Wa min hayatin tamna'u khairal mamat. Ya Allah, aku ini berlindung kepadamu dari kehidupan yang mencegah kebaikan kematian. Khawatir nanti di barzah ada kebaikan yang tidak bisa didapat gara-gara kehidupannya di dunia seperti itu. Jangan sampai nanti kebaikan di akhirat kemudian dia tidak mendapatkannya dari kehidupan yang buruk ketika hidup di dunianya. Wa min amalin yamna'u khairal amal. Ya Allah, jangan sampai aku ini punya harapan panjang angan-angan yang bisa menyebabkan aku ini tidak mendapatkan amal yang baik. Kalau bisa mendapatkan amal yang baik, maka ini tentunya harapan yang bagus, ya. Fa idza ghalaba 'ala qalbil insan istish'ar tulil baqa fid dunya. Kalau sampai ada seseorang yang merasa di dalam hatinya ini masih lama hidup di dunia, kalau sampai masih ada di dalam hatinya semacam ini keadaannya, wah nanti masih 30 tahun lagi, 60, 40 tahun lagi, ya, masih ada perasaan demikian, ghalaba 'alaihi al-ihtimam 'alaiha, maka apa konsentrasinya yang ada di dalam hatinya cuma dunia. Lawang dia mikirkan 30 tahun lagi kok. Ya. Kalaupun tidak 30 tahun lagi, buat cucu turunannya bagaimana? Itu akhirnya konsentrasinya dia hanya untuk urusan dunia. Bagaimana kalau orang yang seperti dikatakan dalam hadis, sholli sholatan muwadda'in. Ya. Rasulullah mengatakan, sholatlah kamu seperti sholatnya orang perpisahan daripada dunia. Mau mati, ya. Tentunya sholatnya kan khusyuk, ya. Kenapa? karena dia sudah enggak merasa lama lagi, habis ini salat mati. Maka salatnya dia sangat khusyuk sekali. Begitu pula kalau ibadahnya, zikirnya kepada Allah akan sangat sempurna. Kalau seseorang masih merasa di dalam hatinya, saya masih panjang hidup di dunia, maka yang ada di dalam hatinya, hati ini yang menguasai hatinya, bagaimana perasaan perhatiannya terhadap dunia. Ya. Akan sangat banyak, wajar kalau begitu. Ya. Kenapa? Karena dia masih merasa lama hidup di dunia. Wasa'il jam'iha, maka dia pun akan, bukan hanya otaknya saja, pikirannya saja yang kemudian perhatian, akan usaha anggota tubuhnya, akan bergerak semuanya untuk bisa mengumpulkan harta dunia. Hatta yaghfila anil akhirah wa anitazawudi lima'adihi, sehingga orang tersebut sudah lupa untuk akhirat dan sudah tidak sama sekali berbekal untuk akhiratnya. Cari bekal akhirat sama sekali enggak ada dalam pikirannya. Kenapa? Karena masih merasa panjang hidup di dunianya. Fayab ghatuhu al-maut wa huwa ala dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang semacam ini nanti datang kematian dengan tiba-tiba, masih lalai, masih lupa, masih senang untuk ngurus dunianya, otaknya pikirannya dunia, amal hidupnya semuanya dunia, ternyata mati datang dengan tiba-tiba pada saat dia semacam itu. Fayalqallah muflisan minal a'malis salihah, sehingga datang menghadap kepada Allah sedangkan dia bangkrut, tidak punya amal baik. Amal baiknya mana? Waduh, lupa. Lupa. Sudah waktu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala masih melupakan akhirat. Enggak ada amal kebaikan yang kemudian dilakukan oleh orang tersebut. Fayandam wa yatahassar, maka orang yang semacam ini akan menyesal dengan penyesalan yang haitsu la yanfa'uhu tahassur, di mana dia ini tidak akan bermanfaat lagi penyesalan yang ada pada saat itu, sehingga mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, ya Allah andaikan engkau kembalikan aku hidup di dunia. Ya, mintanya sama Allah setelah mati pengin balik hidup di dunia, mau amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak bisa lagi, sudah tidak ada penyesalan yang bermanfaat. Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Akhirnya yang terucap pada dirinya, ya Allah kembalikanlah aku. Aku ini pengin bisa amal saleh yang dulu saya tinggalkan. Fima taraktu, dulu saya enggak pernah amal saleh. Dulu enggak pernah salat, dulu enggak pernah zakat, enggak pernah apa yang dilakukan dari amal ibadah. Merasa menyesal, kalau bisa pengin kembali kepada kehidupan dunia, melakukan amal saleh yang dulu ditinggalkan. Maka alhamdulillah kalau masih dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan kesempatan ini buat ibadah kepada Allah. Sungguh akan bahagia dan senang seseorang itu ketika mendapati di dalam dirinya amal-amal saleh yang dilakukan ketika hidup di dunia, dan akan diingat-ingat. Nanti di surga itu orang, oh dulu alhamdulillah akhirnya bisa amal semacam ini, bisa sedekah semacam ini. Ini lho pahalanya yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga bisa beramal saleh dan diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.